Di sudut kota mereka bersembunyi, di balik bayang-bayang gelapnya malam. Bermain di balik pepohonan, kadang juga masuk di dalam mobil. Beranikah dirimu menangkapnya dan mainkanlah kupu-kupu yang lucu. Kemana kau bersembunyi? Mereka bingung mencarinya malam ini. Bodi yang menggoda sangat menggiurkan bagi siapa saja yang menangkapnya. Dia menghisap, dia menari di atas bunga dinginnya malam. Rasa rindu kan terobati setelah bertemu denganmu. Hampir setiap malam lihat kamu berkeliaran. Sepertinya mereka puas setelah bertemu denganmu. Pastikan ada sesuatu yang membuat mereka terhibur. Dia menari di atas bunga dinginnya malam.